diajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga, yo bilang amin. Kan mak yang ngajarin harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hak mulia bin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, mari tingkatkan takwa. Modal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga, yo bilang kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro